الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita seputar Tibbun Nabawi. Pada kesempatan kali ini kita akan bawakan tentang manfaat dari daun bidara dan buah dari pohon bidara. Mungkin kali ini tidak ada di dalam kitab antum, di dalam kitab At-Tibbun Nabawi dari Ibnu Qayyim. Kali ini kita ambil dari kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah dari Ibnu Muflih. Mungkin antum bisa catat di dalam kitab antum tambahan faedah. Sebelum masuk dalam pelajaran, perlu ditanbih bahwasanya kitab Tibbun Nabawi tidak semua yang disebutkan di situ dari Nabi semua 100%. Tidak. Di situ ada dari ucapan Ibnul Qayyim. Kadang Ibnul Qayyim menukilkan dari kedokteran Yunani, kadang menukilkan dari kedokteran Arab. Ya. Seperti Al Harith bin Kaldah. Ya. Dan yang jikalau dinisbatkan kepada Nabi, maka katakan dari Nabi. Jikalau tidak atau bukan dari Nabi, kita katakan bukan dari Nabi. Ini catatan penting, sehingga kita tidak asal mengatakan hari ini pelajarannya Tibbun Nabawi berbicara tentang misalkan pola makan, makanan laut sama darat tidak boleh digabung, Rasulullah melarang hal yang demikian. Ini bukan dari Rasulullah, makanya harus dicerna dengan baik. Mana dari Rasulullah, katakan dari Rasulullah. Mana yang bukan dari Rasulullah, jangan bilang dari Rasulullah. Sehingga apa? Kita tidak menisbatkan sesuatu dengan apa? Atas nama Rasulullah. Apalagi kalau ya membuat produk jual beli atas nama Rasulullah. Jangan sampai. Ya. Begitu pula kita mengatakan ini dari Rasulullah, ternyata bukan dari Rasulullah. Karena masuk dalam hadis, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu ila an-nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembali dia adalah neraka. Naam. Berkata Ibnu Muflih rahimahullah, dia termasuk ulama yang sezaman atau sekurun dengan Ibnu Qayyim, yaitu pada kurun ketujuh. Cuma kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah tidak seperti At-Tibbun Nabawi. Al-Adab Asy-Syar'iyyah lebih komplit, ya, berbicara dalam segala bidang, bukan hanya Tibbun Nabawi saja. Ya. Adapun yang beliau sebutkan di sini tentang atau dibikin judul fi khawasi an-nabqi wa huwa thamri as-sidri, tentang spesifikasi kekhususan kelebihan dari an-nabq. An-nabqi, an-nabq itu adalah buah bidara. Nanti akan disebutkan di situ tentang buah bidara dan daunnya. Banyak manfaat yang mungkin belum kita ketahui. Kita membaca tulisan Ibnu Muflih ini karena dia termasuk yang menguasai ilmu pengobatan di zamannya pula. Selain Ibnu Qayyim, dia juga memiliki khalfiyah, juga memiliki background tentang Tibbun Nabawi, tentang Tibbun Nabawi. Dan sekarang kita ingin membaca apa? Pengobatan klasik Arab, ya, pengobatan Arab klasik. Qala ta'ala fi sidrin makhdud, ya. Di sini disebutkan sidr, ya, bahasa Indonesianya bidara. Sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah ayat 28. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mangdud, ya, fi sidrin makhdud. Akan disebutkan apa itu makhdud, ya, sidr bidara, ya, bidara. Sidr ini adalah bidara. Wa talhim mangdud, talah itu adalah ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, yaitu buah-buahan yang mangdud. Mangdud yaitu bertumpuk-tumpuk seperti sisir. Maka para ulama menafsirkan talah adalah buah pisang. Talah adalah buah pisang, ya. Sidr, nama sidr di dunia ada, di surga juga ada. Nama pisang di dunia ada, di surga juga ada pisang. Cuma apa? Apa yang nama sama di dunia, sama di surga, sama, tapi wujudnya kita gak tahu. Gak boleh kita samakan, ya. Gak boleh kita samakan. Sampai kata Rasulullah, bahkan sesuatu yang ada di surga ini gak bisa kita bayangkan, gak terbetik di dalam hati kita, ya, gak terbetik di dalam hati kita. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Mata gak pernah lihat, telinga gak pernah mendengar, ya. Gak sama hakikatnya buah di dunia sama buah di akhirat, walaupun namanya sama, seperti delima, rumman. Ada di dunia, di surga juga ada, ya. Di dunia juga ada kalajengking, di neraka nanti ada kalajengking di neraka, ya. Gak seperti kalajengking di dunia, ya. Begitu pula surga ada anjing, di neraka juga ada anjing, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hum kilabun nar, ya, hum kilabun nar, mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka. Siapa mereka? Khawarij, ya. Begitu pula bapaknya Ibrahim alaihissalam, bapaknya Ibrahim alaihissalam, siapa namanya? Azar. Jadi apa nanti? Jadi serigala, ya. Naam. Rahimana wa rahimakumullah. Kemudian sebab turunnya ayat ini, yaitu tatkala apa? Tatkala mereka melihat ila wajin, ay wadin bit Taif, wadi di daerah Taif, ya, dari Mekah 1 jam. Fa'ajabahum sidruhu, ya, maka tanaman itu membuat mereka terkagum, ya. Faqalu ya laitalana mithla hadha, seandaikan bagi kami ini seperti tanaman tersebut, ya. Dan tentang al-makhdudin, ya, al-makhdud akan disebutkan Ibnu Abbas dari pendapat Ibnu Abbas ya, itu ada dua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa badalnahum bi jannataihim jannataini dawata ya dawatai ukulin khamtin wa athlin." Ya. Dawatai ukulin khamtin wa athlin. Ini yang disebutkan. Dan yang berikutnya kata Ibnu Abbas dan jumhur, al-khamtu adalah al-araku. Al-khamtu adalah al-arak, ya, jenis tanaman, jenis pohon, pepohonan. Wa qila kullu syajaratin dhati syaukin. Semua tanaman yang mempunyai duri. Ya, semua tanaman yang mempunyai duri namanya al-khamt. Ya. Ada yang berpendapat al-khamt adalah nabtun ta'muhu mur. Adalah tanaman yang rasanya itu pahit. Ya. Asy-syajarah yaitu pohon, bahasa Indonesianya pohon, syajarah, disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam As-Sunnah dengan banyak penyebutan. Di antaranya disebutkan syajaratun nakhlah, pohon kurma. Ya. Kemudian ada syajaratun zaitun, pohon zaitun. Ya. Kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an, kalau kita mau mengkaji, biasanya itu ada keutamaannya. Ada keutamaan. Kalau kita mau mengkaji, ya. Syajaratun nakhlah, pohon kurma, dari akarnya punya manfaat. Dari batangnya punya manfaat. Batang kurma itu kalau orang mau mengolah, orang-orang Arab mau mengelola batang kurma, akan menjadi pabrik herbal besar bagi mereka. Batang kurma dikupas, di dalamnya itu seperti sagu putih. Bagus untuk kasus paru-paru, ya. Bagus untuk kasus asma, bagus di dalamnya ini. Kemudian dari kurmanya, yang kurma ini ada 6 jenis kurma, dari mentahnya sampai matangnya. Sebagaimana kita sebutkan telah lalu, at-tala, mayangnya, al-khala, al-khulal, al-balah, kemudian al-busr, kemudian ar-rutab, kemudian at-tamar, sudah kita lalui. Kemudian pohonnya, daun dari pohon kurma. Kalau Anda enggak mau lelah untuk nyapu sampah-sampah dari daun-daun pohon yang berjatuhan, kalau enggak ingin apa, Anda enggak kepingin capek membersihkan daun pepohonan jatuh, mending tanam pohon kurma, ya. Enggak jatuh-jatuh itu daunnya. Enggak capek untuk menyapu, ya, halaman Anda. Tanam pohon kurma. Nah. Kemudian syajaratu Sidratul Muntaha disebutkan. Pohon Sidratul Muntaha. Sebagaimana kisah Isra dan Mi'raj, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis pakai buruq, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha pakai apa? Pakai tangga. Sudah enggak pakai buruq lagi, ya. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Isra Mi'raj bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha." 'Inda Sidratil Muntaha. Ternyata ada sidr. Ada tanaman sidr di langit. Ya, ada tanaman bidara di langit. Sidratul Muntaha. Nanti akan kita bahas kenapa dinamakan Sidratul Muntaha. Ya, disebutkan karena apa? Setelah Sidratul Muntaha, para malaikat sudah enggak tahu ada apa di sana. Itu ujung-ujungnya muntaha karena sudah habis ilmunya malaikat. Enggak tahu di atas itu, sudah enggak tahu lagi para malaikat. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Dan berikutnya juga ada pohon namanya syajarah tuba. Syajarah tuba, ya. Dalam Al-Quran ada juga syajarah nakhla, kemudian syajarah zaitun, kemudian sidratul muntaha, ya. Kemudian ada syajarah tuba. Tuba ini adalah satu jenis tanaman di surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berkata, inna fil jannah syajaratan yasiru ar-raqibu fi dhilliha 100 amin la yaqta'uha. Kata Rasulullah, di surga itu nanti ada satu pohon. Yang pohon ini, teduhannya ini, perjalanan seorang yang mengendarai kendaraan tunggangan itu seperti perjalanan 100 tahun enggak berhenti-berhenti. Ini pohon di surga. Ya, pohonnya saking besarnya. Kebayang bagaimana pohon ini? Perjalanan orang 100 tahun enggak berhenti-berhenti. Ya. Enggak ada hentinya. Kita bisa jadi umur kita enggak sampai 100 tahun. Lah ini perjalanannya 100 tahun. Kebayang bagaimana teduhan pohon tersebut. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian juga ada pepohonan yang disebutkan di dalam dalil. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ada pohon namanya Syajaratuz Zaqum. Syajaratuz Zaqum. Syajaratuz Zaqum, kalau orang Indonesia menafsirkan katanya pohon tembakau. Kalau orang Yaman bilangnya pohon qot. Enggak demikian, ya. Syajaratuz Zaqum ini adalah pohon yang di situ buahnya ini adalah makanannya para penghuni neraka. Makanannya para penghuni neraka. Kalau sudah disebutkan sama ulama tafsir, kalau sudah makan buah ini, buah itu berduri. Kalau sudah masuk leher, enggak bisa dikeluarin, mau dibatuk-batukkan enggak bisa. Mau ditelan lagi enggak bisa. Kalau zaman sekarang kalau kena duri suruh makan nasi. Ya. Di neraka ada nasi? Enggak ada, semuanya panas. Mau minta air minum, ya. Mau minta air minum disediakan apa? Sebagaimana surat Al-Kahfi, kalghalil hamim. Ada air yang mendidih. Disediakan air minum seperti dalam bejana besar, melihat air minumnya untuk minum namanya dia dahaga. Apa yang ada depannya ingin diminum. Mau melihat bejananya saja mukanya sudah leleh. Betapa panasnya, ya, neraka. Neraka itu warnanya apa? Hitam kayak aspal. Ya, hitam kayak aspal. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama menafsirkan warna neraka itu kazifd, seperti aspal, gelapnya. Adapun orang-orang munafik, karena apa? Neraka itu darokat, tingkatannya semakin ke bawah. Semakin ke bawah adabnya semakin pedih. Kalau al-jannah darajat, kalau surga itu semakin tinggi. Semakin tinggi semakin nikmat. Kalau neraka semakin ke bawah semakin besar adabnya. Adapun orang-orang munafik, ya. Apa adabnya orang munafik? Hah? Fi darkil asfali minan nar. Tempat tinggal dia adalah di neraka yang paling bawah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dan yang selainnya, nanti bagi orang-orang munafik disediakan ruangan, seperti ruangan yang ruangan ini yang dia di neraka paling bawah, ya, yang ruang tertutup ini terkunci semua, makfulah, tergembok semua pintunya sehingga mereka nggak bisa lari kemana-mana. Fauqahum nar wa tahtahum minan nar. Atasnya ini ada api neraka. Disulut api neraka, di bawah disulut api neraka. Gimana enggak kepanasan? Ini orang munafik. Ya, azab bagi orang-orang munafik. Kemudian Allah berfirman, wasyajaratul mal'unah fil Qur'an. Ya, dia syajaratul zakum adalah termasuk syajaratul mal'unata fil Qur'an. Termasuk pohon yang terlaknat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah juga berfirman, inna syajaratal zakumi ta'amul athim. Sesungguhnya nanti di neraka itu ada pohon zakum. Pohon zakum, dia adalah makanannya orang-orang yang berdosa. Makanannya orang-orang yang berdosa. Dan banyak sekali pohon-pohonan yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis ini yang bisa kita sebutkan. Inti syahid yang kita maukan, ternyata di langit itu ada Sidratul Muntaha. Ada sidr, penyebutan sidr atau bidara. Sekali lagi jangan disamakan. Nama boleh sama, tapi hakikat berbeda. Tapi hakikat berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Saba ayat 16, "Wa syai'im min sidrin qalil." Sidr juga disebutkan di sini. Ya. Sidr juga disebutkan di sini. Kemudian kata Ibnu Muflih, dia adalah syajaratun nabqi. Dia adalah pohon nabqi. Pohon nabqi maksudnya pohon dari buah bidara. Pohon dari buah bidara. Itu yang dimaukan. Aikana al-khamt wal athal akthar min sidr. Dahulu tanaman al-khamt, tanaman pohon al-athal itu sangat banyak. Dahulu di Arab itu banyak. Di Yaman, di negeri-negeri Arab banyaknya tanaman al-khamt dan tanaman al-athal. Ini tanaman ini enggak berduri, enggak punya duri. Enggak ada durinya. Ya. Dan ada yang meriwayatkan bahwasanya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dibikin dari kayu al-ithal atau al-athal, dari kayu ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan tanam-tanaman tadi yang bagus, yang indah, yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan keuntungan bagi kaum di masa itu, ya. Kemudian karena apa? Kaum Saba, kalau Anda lihat sejarahnya kaum Saba. Kaum Saba zamannya Nabi Sulaiman. Ya. Siapa mulkus Saba? Ratu Bilqis. Tapi penamaan Ratu Bilqis periwayatannya enggak bisa jadi dalil. Namanya enggak tsabit. Ya, cukup kita katakan apa? Mulkus Saba, Ratu Saba. Adapun namanya menjazm namanya Bilqis, ya, enggak bisa jadi dalil. Tapi kalau Anda mau menamakan anak Anda perempuan namanya Bilqis enggak ada larangan. Tapi jangan bilang ini ada dalilnya. Ratu Saba namanya Bilqis, enggak ada riwayat yang menunjukkan demikian. Baik, enggak ada riwayat yang sahih. Kemudian di zaman masa lalu itu, di zaman Ratu Saba ini hidup. Kalau Anda mungkin dari Son'a, ibu kota Yaman, mau ke arah Hadramaut, biasanya melewati ini. Kerajaannya Ratu Saba. Kerajaannya Ratu Saba. Masih ada sekitar 6 tiang itu berdiri tegak sampai sekarang. Sampai orang-orang Amerika sudah ngasih kode. Kelihat potongan-potongan yang jatuh, bangunan yang jatuh, dikasih nomor sama orang-orang Amerika, ya, bagian mereka yang ngurusi tempat-tempat bersejarah udah dihitung dan mau dipugar ulang. Mau dipugar ulang. Mau disusun kembali. Kalau lihat angka-angkanya jatuh demikian-demikian, mau dibangun kembali. Apa tiang itu? Tiang-tiang itu, ya, adalah tiang-tiang untuk menyembah matahari. Ya. Jadi para orang-orang yang hidup di zaman Ratu Saba ini waktu itu betul-betul kaya. Betul-betul makmur, pertanian makmur, subhanallah. Makmur banget. Ekonomi betul-betul waktu itu melejit di zamannya Ratu Saba. Betul-betul mereka dalam keadaan nikmat. Nikmatnya pada waktu itu, ya. nikmat-nikmatnya mereka pada waktu itu tetap enggak senikmat kita. Kita ada AC, mereka enggak punya AC. Ya. Nikmat-nikmatnya mereka air dinginnya kendi ditutupi kain goni biar tetap dingin. Kita ada kulkas, ada freezer. Ya. Berarti kita ini lebih kaya daripada Ratu Saba. Ya. Lebih kaya dari Fir'aun dan lain sebagainya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini Ratu Saba ini ya, pertaniannya pada waktu itu sudah sangat canggih sekali. Pertaniannya betul-betul lebih unggul dibanding negeri yang Arab pada waktu itu. Mengalahkan teknologi pertanian negeri-negeri Arab sekitarnya. Ya. Waktu itu ya, di zaman pemerintahan Ratu Saba, sistem pertanian, pengairannya, menteri pengairannya sudah sangat canggih. Ya, Anda bisa lihat bagaimana mereka membuat tiang tinggi dari batu. Ya, enggak ada semen waktu itu. Dari batu mereka bikin tinggi. Ya, seperti flyover. Ya, tinggi tapi hanya kecil aja. Demikian. Tengahnya ini bentuknya seperti apa? Anggaplah seperti demikian bentuknya seperti paralon di masa sekarang. Dan itu diarahkan air lewat jembatan layang ini. Jembatan layang kecil ini itu diairi ke sawah-sawah mereka. Dan waktu itu betul-betul pertanian mereka hasilnya sangat meluap. Tetapi apa jadinya? Jadinya mereka ini tetap nyembah matahari. Hakikatnya seperti ini, kita khawatir kepada kaum muslimin sekitar kita. Coba di daerah Sukabumi ke arah Pelabuhan Ratu, kalau mau panen mereka harus naik gunung menyembelih hewan sebagai sesajen. Apa bedanya sama zamannya Ratu Saba? Di Jawa Timur tempat kita, ya, kalau panen di sawahnya disediakan seperti bungkusan kecil isinya bunga, makanan ditaruh di pojok-pojok. Apa bedanya sama zamannya Ratu Saba? Menyembah matahari, mereka nyembah jin. Itu nyembah jin, sembelihan untuk jin. Subhanallah. Kalau kita bukan di zamannya umat Nabi Muhammad, habis sudah kita. Kok bisa? Karena Nabi sudah berdoa dengan tiga doa. Ya. Apa kata Rasulullah? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Alla yahlika ummati sanatan 'amah." Agar jangan umatku itu dihabiskan, dibinasakan dalam satu saat. Jangan. Lihat kaum 'Ad, mereka bikin bangunan yang megah. Bangunannya apa? Bukan bikin, ngukir. Ini gunung dari batu dihancurin, dimasukin, dibikin ruangan-ruangan yang sangat indah. Mereka berpikir Allah gak akan bisa mengadab mereka dengan gempanya. Allah gak akan bisa mengadab mereka. Ternyata Allah mengirimkan pasukan melalui angin yang sangat dingin, yang membunuh mereka sampai mati kedinginan dalam waktu yang singkat. Kaum Tsamud, kaum Nuh alaihissalam, kaum Lut, bagaimana dibalikkan negeri Sodom atas di bawah, bawah di atas, dijungkir balikkan. Rasulullah berdoa agar tidak dibinasakan dalam satu waktu umatnya Nabi Muhammad, dikabulkan sama Allah. Yang kedua, alla yusallit aduwallah, agar kaum muslimin ini tidak dikalahkan oleh orang-orang kafir, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, alla yaj'al bainana ba'san, agar tidak jadi kesengsaraan, peperangan, fitnah di antara kaum muslimin sendiri, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan umatnya Nabi Muhammad, dengan doa Nabi Muhammad yang terkabul ini, niscaya kalau melihat kesyirikan yang terjadi di sekitar kita, kemaksiatan dari LGBT ya, yang terjadi di sekitar kita, ya, habis sudah kita. Ya, kita sudah habis. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam surat Saba ayat 17 sampai Allah jadikan sendiri surat namanya surat Saba karena sejarahnya besar. Mulkus Saba, Ratu Saba, ya, kerajaan Saba yang ada di Ma'rib, ya, di Ma'rib ini Son'a sekitar mungkin berapa jam perjalanan, sebentar aja, 2 atau 3 jam sudah sampai kerajaan Saba. Anda sudah bisa melihat nanti kalau Anda ziarah ke Yaman, ya. Dan kerajaan dia yang dipindahkan oleh Nabi Sulaiman ke Palestina bersama pasukannya, ya, bersama pasukannya dari jin, dari manusia, dari hewan, ya. Dan disebutkan tatkala Ratu Saba ini, ya, melihat Nabi Sulaiman mau menyerang mereka dengan pasukannya, maka Ratu Saba mengajak musyawarah dengan para menterinya. Apa kata menterinya? Wa nahnu ulu quwwah. Wahai Ratu, kami ini punya kekuatan. Disebutkanlah sebagian para ulama, di sini dalil bahwasanya orang-orang Arab itu asalnya kekuatan. Orang-orang Arab itu kuat. Kromosomnya enggak seperti kromosom orang Nusantara. Ya. Makanya nabi kita, nabinya juga orang Arab. Ya. Karena yang didakwahi orang keras-keras, bukan orang lembek-lembek. Ya. Bisa jadi kalau nabinya nabi dari orang Nusantara kayak kita, digertak orang Arab, sembunyi nanti. Nah, dan orang Arab dari dulu terkenal dengan kegagahan mereka, keberanian mereka. Nah, kekuatan kesukuan mereka juga, ya. Apa kata para menterinya Ratu Saba? Wa nahnu ulu quwwah. Dan kita ini punya kekuatan. Lawan saja Nabi Sulaiman. Lawan saja Sulaiman itu, ya. Nah, kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Falyatafaddal. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 17, "Dzalika jazainahum bima kafaru wal nujazi illa al-kafur." Yang demikianlah kami berikan balasan kepada mereka bagi orang-orang yang kafir, yang telah kufur, telah melakukan kekufuran. Allah sudah berikan kenikmatan bagi orang-orang Saba, dan setelah itu apa? Mereka malah nyembah matahari, bukan nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Yang tanaman-tanamannya tadi hijau banyak, Allah datangkan banjir bandang. Setelah datang banjir bandang, tanaman tadi hilang habis, Allah ganti dengan tanaman sidr, tanaman bidara, tanaman yang berduri. Ya. Di Indonesia sangat jarang, tapi di Arab kita kalau lewat dengan tanaman-tanaman sidr ngeri. Ya, durinya segini panjangnya. Di Indonesia enggak ada kan? Dan durinya subhanallah kayak tulang belulang. Ya, sangat keras. Kita jalan kaki pakai sandal, sandal karet yang tebelnya sekian, tembus. Ya. Saking kerasnya itu duri. Ini tanaman ini apa? Kenapa? Gara-gara kaum dahulu mereka kufur nikmat. Sehingga orang yang setelah-setelahnya ikut kena imbas ngerasakan tanaman sidr. Disebutkan dalam tarikh oleh Syekh Mubarak Furi, ya, bahwasannya setelah kejadian banjir bandang ini, orang-orang Arab, yaitu Arab dari Yaman, menyebar kemana-mana, menyebar ke yang sekarang namakan Saudi Arabia. Kalau anda lihat, nenek moyang dari Saudi Arabia banyak sekali dari Yaman. Sampai kalau disebutkan tarikh, nenek moyang orang-orang Jazair, Jazair bukan masuk Arab, masuk Afrika, itu mereka siapa? Orang Yaman. Ya. Kemudian kalau anda lihat nenek moyang Maroko, Maghribi, Afrika Utara, itu siapa? Orang-orang Yaman nenek moyangnya. Kapan? Setelah kejadian tadi di daerah Maghrib ini, ya, zamannya Ratu Saba, mereka nyebar. Karena waktu itu jadi peradaban yang tinggi sebenarnya kerajaan Saba. Ketika Allah berikan adab seperti ini, mereka pada keluar, nyebar, ya, nyebar kemana-mana. Orang yang nenek moyangnya nyebar, orang yang menyebar kemana-mana, subhanallah, Jazair jadi maju, Maghrib jadi maju, Yaman sampai sekarang jadi negara miskin. Asal-muasalnya apa? Orang-orang Arab, ya. Dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah selalu jadikan sampai sekarang orang-orang Yaman ini orang-orang yang rendah hati, tawadhu. Ya. Sampai kata Rasulullah, ja'akum ahlul Yaman wa hum ariqu afidatan wa adafu quluban wal hikmatul yamaniyah wal fiqhul yaman. Gara-gara hadis ini saya berangkat ke Yaman langsung. Ya. Apa kata Rasulullah? Telah datang kepada kalian orang yang hatinya lembut. Hatinya lembut. Mereka itu ahli hikmah. Mereka itu ahli fikih dari zaman dahulu. Ya. Mu'adz bin Jabal dari mana? Dari Yaman. Ya. Abdurrazzaq bin Hammam, gurunya yang Imam Ahmad jalan dari Irak sampai ke Yaman jalan kaki. Ke siapa? Ke Son'a, ketemu Abdurrazzaq. Ahli fikihnya. Ya, di masa itu sampai disebutkan oleh sebagian para ulama, maraitu majlisan ba'da majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar ba'da majlisin Nabi illa majlisi Abdurrazzaq bin Hammam. Aku enggak ngelihat majlis sebanyak majlis setelah majlisnya Nabi Muhammad kecuali majlisnya Abdurrazzaq bin Hammam. Muridnya sangat banyak. Ya, muridnya sangat banyak dalam keadaan enggak ada speaker, gak ada WhatsApp, gak ada mesin fotokopi, gak ada lampu kayak kita, ya, gak ada AC, gak ada kipas, datang dari penjuru dunia, umpet-umpetan, uyel-uyelan, nyari ilmu hadis, pulpennya kayak apa, pakai bulu, pakai tinta, sabarnya nulisnya, kitabnya kayak apa, kertasnya tebel-tebel, gak kayak antum, ringkes, ya, mereka harus catat. yang depan nyampaikan ke belakang, qala hadatsana fulan bin fulan, sampai ke belakang, qala fulan bin fulan. Yang hadir berapa? 20.000, 30.000. Di masa lalu sangat aneh. Di masa sekarang 10.000 enggak aneh. Mobil enak, ada AC. Ya, mau berhenti ke market-market untuk minum kalau kepanasan banyak. Masa lalu enggak ada. Jalan kaki, coba Imam Ahmad dari Irak ke Yaman jalan kaki. Sampai Imam Ahmad satu saat gak ada perbekalan, gak ada uang saku. Dia gak mau minta-minta, gak mengharapkan pemberian. Satu ketika Imam Ahmad kerja jadi tukang pikul, ya, bawa barang yang diturunkan dari hewan tunggangan dibawa. Setelah murid-murid yang lain tahu, teman-temannya Imam Ahmad tahu, lapor kepada Abdurrazak bin Hammam, gurunya dari Son'a ini. Ya Abdurrazak, Ahmad bin Hambal sedang mikul barang bawaan, kerja, cari duit. Gak tega Abdurrazak datang kepada Imam Ahmad. Ya Ahmad, kamu di sini untuk belajar, bukan kerja. Ini tak kasih mukafa'ah. Gak mau Imam Ahmad. Dia lebih seneng apa? Hidup dengan jerih payahnya sendiri daripada dikasih mukafa'ah. Ya, betapa mulianya Imam Ahmad. Imam Ahmad seorang alim yang punya wibawa. Gak banyak ketawa, ya. Sampai-sampai pernah Imam Ahmad duduk di dalam majelis gurunya, salah satu gurunya, yang gurunya ini kalau menyampaikan hadis kadang diselipi dengan canda dan tawa. Ketika satu ketika Imam Ahmad hadir di majelis guru ini, salah satu guru ini, guru tersebut satu pun gak mau ketawa. Kenapa? Hadir Imam Ahmad enggan. Ya, adapun sekarang ada amanah, Ustadz tolong carikan saya dai yang banyak lucunya. Ya, ajib. Agama di masjid mau dijadikan lawaan, ya, candaan, gurauan. Ya, na'udzubillah. Apalagi mempermainkan nama malaikat mungkar dan nakir, dibikin guyon oleh mereka. Subhanallah. Ya. Kemudian rahimahnya wa rahimakumullah, ini sejarahnya, ya. Sejarahnya kita bahas Tibun Nabawi, bidara sama buah bidara, sampai sekarang gak masuk-masuk, ya. Belum mulai kita, ya. Kemudian tatkala Jibril alaihissalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ketujuh, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma rufi'at ila sidratil muntaha fa idza nabquha mithlu qilali hajarin wa idza waraquha mithlu adanil filah qala hadhihi sidratul muntaha. Ya, Imam Nawawi menyebutkan, ya, pertama artinya apa kata Rasulullah, kemudian diangkatlah Rasulullah dan sama malaikat Jibril ini naik kemana? Sampai Sidratul Muntaha. Di sana dia mendapati apa? Nabquha, yaitu buah dari Sidratul Muntaha, mithlu qilali hajar, seperti qilal. Qilal itu kalau Anda tahu, mungkin dengar, mungkin madhab Imam Syafi'i, kalau wudhu minimalnya pakai airnya dua kullah, ya kan? Kullah itu wadah besar untuk air, ya. Dan qilal ada jalan, jamaknya qillah, jamaknya qullah. Berarti besar sekali itu buahnya. Sidr muntaha itu besar sekali buahnya, sangat besar, ya. Kemudian dan daunnya seperti telinganya gajah. Daunnya seperti telinganya gajah, ya. Ini yang disebutkan dalam hadis, kata Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Dinamakan Sidratul Muntaha karena ilmunya para malaikat gak bisa melewati Sidratul Muntaha. Malaikat sudah berhenti. Kalau ada Sidratul Muntaha, di atasnya ini malaikat gak tahu apa-apa dah. Sudah perkara gaib. Perkara yang gaib. Ya. Malaikat saja sudah gak tahu. Penghuni langit gak tahu. Dari apa? Apa yang terjadi, apa yang ada di balik Sidratul Muntaha. Subhanallah. Ya. Ini yang sabit dalam hadis, yang sabit dalam hadis. Kemudian kita akan persingkat untuk langsung masuk inti dari pembahasan kita. Wa fi sahihain, ada dalam sahihain Bukhari dan Muslim juga disebutkan tentang Sidratul Muntaha, idza nabquha mithlu qilali hajarin, disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Langsung kita masuk kepada pembahasan an-nabq. Kita masih bicara tentang buah, belum daunnya. Buah dari bidara, ya. Makanya kalau bisa ini ditanam, ya, di halaman, ya. Pihak DKM Ariyat, ya, usahakan ada bidara. Kenapa? Banyak jamaah yang butuh dari daunnya. Daunnya nanti manfaatnya banyak sekali. Buahnya juga manfaatnya sangat banyak. Buahnya manfaatnya juga banyak, ya. Anda budidayakan di sini. Nanti insya Allah banyak orang yang membutuhkan. An-nabqu, ya, buah dari daun bidara ini, coba prinsipnya, buah bidara ini sifatnya baridun yabisun, sifatnya dingin kering. Catat. Kalau Anda tahu sifat ini, berarti Anda akan tahu manfaatnya untuk apa saja. Karena dia sifatnya dingin, bagus untuk penyakit yang sifatnya panas. Misalkan sakit mah, lambung, panas, berarti Anda bisa pakai prinsip buah bidara, berarti bisa. Darah tinggi, panas atau dingin? Panas. Berarti buah dari bidara ini bisa untuk darah tinggi, ya. Itu para hadirin, ya. Ini disebutkan oleh para dokter Arab, ya. Semenjak kita di sana, baru datang udah dikasih tahu sama penduduk, itu bagus untuk darah tinggi, ya. Kita pernah makan buahnya, kalau matang warnanya dari hijau berubah menjadi kuning, langsung kita makan, ya. Kalau langsung kita makan, bijinya bisa dibikin kopi, ya. Kopi herbal dari buah bidara. Di sini sangat jarang, belum ada yang mengelola apa dari buah bidara. Yang ada paling daun bidara dan daun bidara. Ya, buahnya belum dikelola. Ya, kemudian disebutkan beliau Ibn Muflih bahwasannya buah bidara ini menguatkan lambung. Apalagi sakit mah, orang sakit mah, yang lambung itu adalah sifatnya panas, cocok dengan lawannya, buah bidara sifatnya dingin. Kemudian kata beliau, jika buah dari pohon bidara ini dipanggang atau digoreng tanpa minyak, disangrai, ya, kemudian setelah disangrai ditumbuk bersama bijinya, buah sama biji disangrai seperti kopi, kemudian ditumbuk, kemudian ditumbuk, ya, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah untuk menyembuhkan asam lambung atau menghilangkan asam lambung, juga menambah nafsu makan, ya, menambah nafsu makan. Ini manfaat utama dari daun dari buah bidara. Nah, kemudian catatan tambahan. Kita telah tahu sifat dari buah bidara. Apa sifatnya? Dingin. Ambil prinsip. Berarti, ya, disebutkan oleh dokter Arab pula, berarti di sini dia cocok untuk Anda atau anak Anda yang demam. Cocok. Asik, enak loh, ya. Anda coba. Di samping Masjid Amwa itu banyak, ya. Buahnya berjatuhan, mubadir, enggak ada yang paham nih orang nih. Ketika kita datang ambil langsung manjat, makan, subhanallah, lezat. Hampir kayak daging apel, ya. Yaitu buahnya apel, ya. Berjatuhan enggak ada yang manfaatkan. Ya, padahal setelah tahu manfaatnya bisa dimakan, baru yang lain ikut-ikutan. Padahal itu nikmat sekali. Berarti apa? Bagus untuk humma. Untuk apa? Demam. Terus dia juga bagus untuk al-hasbah. Apa itu hasbah? Chicken pox. cacar air. Juga bagus untuk herpes. Ya, subhanallah. Untuk virus nih. Kenapa? Karena semua ini sifatnya panas. Ya. Juga bagus dia untuk at-tawarrum ats-thadi. Payudara yang bengkak untuk ibu-ibu. Seperti kasus apa? Mastitis. Ya. Kalau bapak mungkin enggak peduli dengan payudara ibunya. Tapi ibu-ibu paham dengan ada namanya sadari, periksa payudara sendiri. Ya. Terkadang ada sebagian ibu-ibu enggak mau nyusuin bayinya. Kenapa? Khawatir nanti kendor. Ya. Ingat, ini menyelisih tabiat, mendolimi si bayi. Berapa banyak wanita kena kanker payudara gara-gara enggak mau nyusuin bayinya. Pengennya cantik, enggak mau nyusuin bayinya, ternyata Allah kasihkan dia kanker. Ya. Makanya ada, biasakan sadari periksa payudara sendiri. Ya. Caranya apa? Dipegang di samping areolanya, putingnya yang hitam dipegang. Kalau ada benjolan hati-hati. Makanya bidan dan dokter ya, mereka menasihati kalau ada benjolan jangan dientengkan. Ya. Ini berarti apa? Daun apa? Buah dari pohon bidara bagus untuk mastitis dan bagus untuk tumor atau kanker payudara. Nah, enak sekali pakai pengobatan prinsip panas dingin yang diajarkan Ibnu Qayyim, yang diringkas dari pengobatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kata Ibnu Muflih, wa waraquhu wa huwa sidr, adapun daunnya, adapun daunnya, daun sidr ini datang sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad. Di sini ada sunnah yang dilupakan, sunnah yang dilupakan, ya. Datang dari Qais bin Asim radhiyallahu an, annahu aslama, bahwasanya Qais bin Asim dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintah dia, ayaqtasila bima'in wasidrin, Nabi memerintah dia agar dia mandi dengan air dan daun sidr. Sunnah. Kalau Anda mendapati orang mu'allaf, suruh mandi pakai air dan daun sidr. Termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah mandi dengan air dan daun sidr. Ya, kalau bisa lebih tahu manfaatnya, lebih maksimal manfaatnya daun sidr ini sebelum dicelupin, ditumbuk dahulu. Sehingga partikel-partikelnya sudah pecah. Ya. Baru langsung dibikin mandi. Ya. Langsung mandi. Ini termasuk sunnah. Sebagaimana ketika memandikan jenazah juga demikian, dikasih daun sidr. Dikasih daun sidr. Juga sebelum kita bicara tentang daunnya, kedokteran Arab klasik mereka juga menggunakan apa? Arang dari kayu pohon bidara. Coba, arang dari kayu pohon bidara. Jadi pohon bidara jangan dibiarin mati, dibuang kayunya, dibakar sampai jadi arang. Ya. Arangnya ini bermanfaat. Ya. Arangnya dari pohon ini jika dicampur dengan cuka itu untuk menetralkan atau sebagai obat anti racun bisa ular. Ya, anti racun bisa ular. Ya. Sehingga enggak perlu disuntik sabu yang harganya 500.000. Ya. Terapi sebelumnya sudah kita sebutkan pula, pakai katak juga bisa. 7 ekor katak, pengobatan tradisional orang kampung Indonesia. Ya. Setelah kita tanyakan, kalau katak ditaruh di bekas gigitan ular, dalam hitungan detik katak ini langsung mati. Ya. Karena duburnya dia menghisap racun yang sudah masuk dalam tubuh kita. Bahkan sebelumnya tetangga kita mendapati temannya ini sudah kena gigit, kena racunnya ular hijau yang mematikan. Disuntik sabu di rumah sakit, tetap gak sembuh-sembuh. Perutnya sudah besar, livernya udah kena racunnya. Ya, hitungan 3 hari yang perut sudah membesar ini masih dipraktekkan padanya dubur katak. 7 ekor katak. Ingat, ini bukan tibun nabawi ya, bukan dari nabi loh ya. Ini dari pengobatan klasik orang kampung ini. Ya. Ternyata diisep racun itu semua. Katak dalam hitungan detik mati. Ya. Dan perutnya langsung kempes. Katanya pakai kata apa? Kata yang kulitnya tebel, hijau tebel. Nah, itu yang dipakai. Makanya apa? Ular makannya apa? Kata. Ya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah turunkan penyakit, racun ular, ternyata penawarnya kata. Makanan ular. Enggak jauh-jauh. Kita tanyakan kepada kepada seorang syekh, kita tanya apa hukumnya berobat dengan semacam ini pakai kata, karena kita nggak boleh apa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an qatlid difda, Nabi itu melarang, kata para sahabat, melarang dari membunuh kata. Ya, nggak boleh kita bunuh kata. Lah ini boleh nggak kayak gini? Dijawab oleh beliau, nyawanya manusia lebih mahal daripada kata, nggak apa-apa, darurat. Ya. Sehingga apa? Untuk ngisep racun yang sangat bahaya. Yang sangat bahaya. Begitu pula makan katak, halal atau haram? Kenapa haram? Iya, karena harus bunuh katak dulu. Kalaupun ditelan masuk mulut, hidup-hidup tetap mati, bunuh katak. Ya. Apa yang diharamkan untuk dibunuh, haram untuk dimakan. Itu prinsip. Ya. Dan kemudian cara yang kedua yang digunakan oleh orang-orang kampung, kalau kena gigit ular, apa yang mereka lakukan? Ular yang gigit dikejar rame-rame. Ditangkap ular tersebut, dipotong ekornya. Ekornya ini ditaruh di bekas gigitan ular. Ternyata penawarnya ada di ekornya. Makanya ular kalau sakit, dia melilit kembali gigit ekornya sendiri. Ya, itu penawarnya ada di situ. Tapi yang seperti ini haram, enggak boleh. Karena terjadi percampuran antara darah ular dan darah manusia masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tidak diperbolehkan. Maka katak lebih mending. Kemudian kita kembali kepada pohon-pohonan. Berarti tadi apa? Pohon bidara kalau dijadikan arang, dicampur sama cuka, untuk apa tadi? Penawarnya apa? Racun ular. Masya Allah. Yang punya pabrik herbal ini bisa dimanfaatkan. Ya. Ini para hadirin, sebenarnya banyak potensi untuk mencari peluang, juga peluang kerja. Di zaman sekarang sedang rame-ramenya orang-orang Thailand, orang-orang Filipin apa? Mencari arang dari pohon mangga. Pohon mangga dijadikan arang. Satu tongnya, ya, satu tong besar itu dihargai sekian juta untuk diekspor. Ternyata dipakai apa? Untuk bahan kosmetik dari arang pohon mangga. Coba. Manfaatnya kalau kita kaji banyak memang. Ya. Kemudian kalau kita juga melihat apa tadi? Manfaat dari buah pohon bidara, buah pohon bidara yang sifatnya dingin, berarti dia cocok untuk perut kembung. Perut kembung karena sakit mah cocok. Ya, catat Pak ya, dirangkum ya. Kadang loncat tadi, ya. Juga untuk apa? Ulcus peptikum. Tukak lambung. Tukak lambung. Untuk orang sakit perut kembung, kadang perut kembung karena apa? Karena asam lambung. Ya. Kemudian peristaltik meningkat. Yang gerakan usus itu 3 sampai 33 kali per menit. Karena ada masalah di lambung, akhirnya usus meningkat bisa 40 kali, 50 kali per menit, sehingga apa? Mudah kembung. Itu sebabnya Anda begah. kembung. Berarti pakai apa? Buah bidara sangat cocok ya. Sangat cocok pakai buah bidara. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang daun dari pohon bidara. Daun dari pohon bidara dia sifatnya dia adalah mu'tadilun mujaffafun, sifatnya tengah-tengah antara panas antara dingin. Antara panas antara dingin. Ya. Lebih condong ke arah netral, ya. Dan dia ini bermanfaat untuk apa? Yukawi asyar, menguatkan rambut, terutama rambut yang rontok. Ya. Kemudian juga wayam, kalau bodak bukan, kalau ini hanya menguatkan yang sudah ada. Ya. Kemudian wayam na'u intisyarihi, menguatkan rambut sekaligus mencegah penyebaran yang berlebihan. Wa yandiju al-awram wa fihi tahlil. Kalau ada bisul, kalau ada bisul, maka daun bidara ini ditumbuk, dikompreskan untuk apa? Biar bisulnya cepat matang. Cepat meledak. Enggak nunggu lama-lama. Ya. Kemudian wattari minhu ma'al khal yamna'u min taksyiril jild. Daun bidara yang masih segar jika dicampur dengan cuka, tentunya ditumbuk dulu. Jika dicampur dengan cuka, cukanya yang jelas cuka alami, bukan cuka dapur dari kimia. Mau cuka kurma, mau cuka kelapa, mau cuka apel, silahkan. Ya. Ini daun ini juga dicampur dengan cuka itu untuk mencegah dari apa? Dari kulit yang bersisik. Ya. Kulit yang bersisik. Juga mencegah dari apa? Ketombe. Dari ketombe. Bahasa Arabnya ketombe apa? Kishrah. Ya. Kishrah. Nah, dan daun yang segar tadi jika ditempelkan, ditumbuk dan ditempelkan kepada luka itu untuk melengketkan luka. Uf, bagus kan? Berarti kalau Anda bikin minyak dari daun bidara ditetesin ke luka itu sangat manfaat untuk mempercepat penempelan luka. Ya. Minyak bidara sudah banyak sekarang dijual kan? Makanya ditulis untuk nempelin luka. Ya. Kemudian wa yuqawwi al-idham al-wahina al-wahiya idza dummidat bihi. Dan daun bidara jika ditumbuk, ya. Kemudian ditempelkan kepada tulang yang lemah, maka dia menguatkan tulang tersebut. Seperti orang yang apa? Retak. Namanya apa? Syu'ur. Syu'ur itu ada tulang yang retak, retaknya seperti rambut. Maka itu ditempelin dengan daun bidara yang sudah ditumbuk, mungkin bisa ditutup dengan apa? Dengan kasa, biar enggak kemana-mana bisa. Ya, nanti berapa jam sekali diganti. Itu untuk apa? Untuk menguatkan tulang. Kalau di tempat kita seringnya pakai binahong, ya. Maka ini bidara juga sangat bagus. Kemudian au nutilla bil ma'i al madbukhi fihi alaiha. Atau daun bidara yang sudah diperas bisa diteteskan. Diteteskan kepada luka atau kepada tulang yang bermasalah. Nah, daun bidara manfaatnya sangat banyak. Di antaranya dia, selain kita bilang tadi sunnah yang dilupakan ketika ada orang baru masuk Islam, mandi pakai air dan daun bidara. Ya, kemudian ketika memandikan jenazah juga demikian, memandikan jenazah juga termasuk menggunakan daun bidara. Juga daun bidara untuk apa? Untuk orang yang kesurupan atau kena sihir. Kalau kesurupan biasanya jin masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa diperintah, tanpa ada yang ngirim. Jinnya dengan masuk kepada badan seseorang dengan selera dia. Ketika ada orang yang lagi lemah imannya, ada orang saling melamun, ada yang jauh dari ketaatan kepada Allah, ada yang senang berbuat maksiat, saat itu dia masuk. Atau masuk, ini orangnya taat, tapi jinnya jatuh cinta kepada manusia, ini bisa masuk. Ya, ini kesurupan. Kalau mashur, mashur namanya mashur, disihir. Ya, kalau Anda dengar kata mashur dari sin ha ro, itu menunjukkan apa? Kejadiannya itu di kegelapan malam. Waktu sahur, kapan sahur? Sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Ya, sebelum adzan. Begitu pula kenapa dinamakan sihir? Karena dia rata-rata terjadinya dikirimnya sebelum subuh. Sihir itu sebelum subuh. Kemudian sebagaimana dikatakan innal bayan la sihir. Bayan, penjelasan kata-kata itu sihir, seperti sihir. Kenapa? Karena masuk kepada manusia, mendengar penjelasan tersebut langsung dia sadar. Ya, sebagaimana disebutkan kullu ma latufa wa daqqa atharu fa huwa sihir. Setiap segala sesuatu yang lembut, ya, dan atharnya itu lembut, masuknya lembut, ya, efeknya enggak dirasakan, tiba-tiba langsung ngefek ke diri kita, maka itu sihir. Ya, termasuk obat-obatan, ya. Itu dikatakan dalam bahasa itu seperti sihir. Nah, kemudian juga manfaatnya, dia juga bisa untuk mengatasi masalah gangguan hormon seperti pada wanita haid. Wanita kalau haidnya gak teratur, sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali, atau ketika haid perutnya sakit, itu ada masalah. Ya, atau ketika haid darahnya banyak sekali berlebihan, maka ini daun bidara sangat cocok. Jadi daun bidara jangan digambarkan untuk mengobati orang kesurupan saja, bukan. Manfaatnya banyak, ya. Juga dia untuk membersihkan rahim. Untuk membersihkan rahim, maka habis lahiran, biar rahim itu ketika masa nifas bersihnya lebih cepat, konsumsi daun bidara penting. Kalau Anda punya istri, ya, baru lahiran, konsumsi daun bidara bagus. Untuk apa? Membersihkan rahim. Membersihkan rahim. Ya, daripada 40 hari bapak-bapak harus puasa wisol, nambah istri gak boleh, ya. Sabar dengan satu, ya. Akhirnya apa? Pakai cara biar cepat bersihnya, ya. Nah, kemudian juga berikutnya dia juga untuk at-tajmil, untuk kecantikan, menghaluskan kulit, untuk detoksifikasi, ya. Banyak manfaatnya. Dia juga untuk penyakit apa? Penyakit gula. Penyakit gula. Kencing manis, bagus berarti pakai daun bidara juga. Kemudian juga hubbub syabab atau hubbus syabab, yaitu untuk jerawat. Bagus untuk jerawat. Ya, makanya digunakan juga untuk kecantikan, untuk jerawat bagus. Kemudian juga yang pernah kita coba, ternyata dia untuk menenangkan orang yang lagi stres. Ya, bagus, banyak pikiran. Ya, dengan menggunakan daun bidara. Terus dia juga untuk takarruhat. Untuk takarruhat, untuk luka-luka, baik luka dalam atau luka luar. Luka dalam misalkan ada ibu-ibu habis sesar. Atau luka dalam misalkan karena tukak di lambung. Bagus berarti pakai daun bidara, ya. Juga orang gangguan jiwa cocok juga ditambah padanya daun bidara. Dan daun bidara ini kalau ditumbuk bisa digunakan untuk masker al-qina, ya, bahasa Arabnya al-qina. Al-qina bisa diartikan topeng, bisa diartikan masker, ya. Ditumbuk daun bidara, campur sedikit air, dikompreskan ke wajah sekitar 1 jam misalkan. Itu apa? Untuk menghaluskan kulit wajah, sekaligus menghilangkan lemak-lemak, sekaligus untuk menghilangkan jerawat, ya. Untuk menghilangkan jerawat, ya. Bapak sering mengharapkan ibu-ibu agar sering merawat mukanya biar cantik, biar bersih. Tapi bapak kalau bisa rawat juga dong, karena ibu-ibu juga ingin bapak itu cakep. Ya, bapak jangan nuntut aja. Tapi bukan berarti kita nyuruh bapak pakai kosmetik, bukan. Ya, dibersihkan. Sering wudhu itu juga membersihkan. Sekali-kali bersihkan dengan daun bidara untuk membersihkan apa? Kalau kena polusi, muka kena polusi, ini kulit semakin tebal. Banyak kulit mati yang numpuk di kulit, di wajah. Numpuk-numpuk lama-lama mukanya kayak asap. Nih, gosong. Coba kalau Anda bersihkan, ya. Yang hawa panas itu membakar kita. Pakai terapi yang mendinginkan, mau diletakkan timun untuk mendinginkan, pakai bidara untuk apa? Meremajakan kulit lagi. Untuk mengupas yang sebelumnya sudah mati, ya, banyak sekali manfaatnya. Kemudian daun bidara ini, ya, kalau direbus maka sebagai dosis, ingat, antara direbus sama daun yang ditumbuk, dikeringkan, ditumbuk, masukkan kapsul, itu lain manfaatnya, beda-beda. Ya, kalau bisa Anda jangan biasa minum kapsul. Kapsulnya ini akan lengket di usus, tidak bagus. Ya. Makanya pakai yang alami aja. Kalau saya condong habatus soda, sebenarnya kita cari mentahnya saja, yang masih bentuk biji. Kenapa? Jinten hitam itu kalau sudah dihancurkan lebih dari 60 jam, sekitar 40% dari manfaatnya sudah hilang. Kenapa? Partikelnya sudah dipecah kemudian menguap. Maka lebih dari 6 jam hilang 40%. Jadi kalau Anda mau konsumsi jinten hitam, konsumsi jinten hitam, ambil jinten hitam, ya, kalau bisa dicuci. Karena kita nggak tahu ketika dalam perjalanan banyak hewan-hewan, kecoa, kencing, ada tikus macam-macam, hati-hati. Kalau bisa dicuci, ya, setelah cuci, kemudian apa? Kita konsumsinya apa? Tumbuk semampunya, kemudian langsung dimakan bisa, dicampur air juga bisa. Untuk siapa? Orang yang tipenya tipenya dingin. Karena habatus soda sifatnya cocok untuk orang batuk, pilek, untuk orang lemas sahwat cocok pakai jinten, untuk orang darah rendah cocok. Ya, untuk orang rematik cocok. Kalau orang tipenya panas seperti darah tinggi, lambungnya panas, ya, seperti kolesterol tinggi, Anda jangan pakai jinten langsung, tapi jintennya direbus dahulu. Kalau bisa ngerebusnya pakai tembikar. Orang batu ginjal panas atau dingin? Panas. Ya. Pernah kita coba praktekkan kepada salah seorang pasien, menunjukkan foto ronsennya, batu ginjalnya, ya. Waktu itu besarnya sekitar 7 mm di ginjal. Kemudian kita hanya anjurkan kamu konsumsi jinten hitam, ya. Jinten hitam, ya, sekitar 2-3 sendok ditumbuk kemudian direbus. Dari 3 gelas jadi 2 gelas. Ini dosis tinggi nih. Dosis sangat besar. Pengin cepat meluluh lantakkan, ya. Kemudian dalam waktu 3 hari kemudian setelah minum datang lagi bawa hasil ronsennya, ya, batunya sudah hilang. Dia keluar kencingnya seperti susu. Ternyata hancur. Ya, ada yang masih jadi partikel kecil sekali, ada yang belum hancur agak bandel. Batu itu macam-macam. Ada yang warnanya putih, itu mudah sekali hancur. Ada yang putih ke arah krim, itu lumayan, masih bisa. Ada yang warna coklat, ya, masih bisa. Kalau coklat kehitaman sudah mending operasi aja dah. Kenapa? Sudah seperti batu karang. Setelah lihat hasil operasi besarnya seperti isinya kurma, kita pegang, ya Allah, batu kayak gini ini mau pecah gimana ini? Keras sekali kayak batu karang. Kenapa? Kelamaan. Faktor makanan yang mengandung tinggi kalsium, jarang minum air, ya, kemudian kebiasaan minum mereka minum air-air atau minuman soda bergas, kebiasaan mereka setiap hari makan daging kambing, itu semua sebagai faktor. Biasanya kalau habis Idul Adha kita sering dapat kasus pasien batu ginjal, sering, ya. Kenapa? Kambing ini sama pedes-pedes ini sering kadang mereka konsumsi. Ya, ini daun bidara kalau direbus bermanfaat untuk apa? Untuk membunuh cacing. Untuk membunuh cacing di usus, ya. Membunuh cacing terutama pada anak-anak, ya, sangat bagus sekali. Kemudian daun bidara ini kalau direbus juga untuk membersihkan darah, ya. Kalau dalam kedokteran modern tidak ada istilahnya darah kotor, darah bekam yang keluar nggak disebut darah kotor, tapi dalam bahasa kita itu darah kotor, ya. Dalam bahasa yang dibahas oleh ahli kedokteran klasik Arab juga namanya darah kotor. Maka daun bidara juga untuk membersihkan darah kita. Makanya orang banyak bisul diantaranya karena faktor darah kotor. Kemudian juga daun bidara ini cocok untuk mengatasi diare. Hampir sama dengan fungsinya daun jambu untuk mengatasi diare dan untuk mengusir dahak. Kalau ada anak kita batuk, ya, jangan tergesa-gesa dikasih obat-obat pasaran yang dijual di apotik. Terutama kalau ada kandungannya dextromethorphan. Dia sekitar 12 dari keturunan, ya, turunannya sampai 12 itu termasuk turunan morfin. Ya, turunan morfin. Makanya kalau mereka yang enggak benar niatnya udah enggak benar, ya, enggak, maaf ya, bukan turunan ke-12. Kalau mereka minum sampai 12 tablet, ya. 12 tablet sudah cukup untuk bikin mereka sakau, untuk bikin mereka fly, ya. Enggak tahu turunan keberapa dari morfin. Kemudian dia juga untuk menghilangkan jamur kepala. Atau tadi kita katakan ketombe, berarti apa? Bisa untuk sampo, ya, sampo daun bidara, ya. Kemudian dia untuk mengatasi eksema. Untuk mengatasi eksema, alergi kulit, bagus pakai bidara. Makanya dia mengandung apa? Antihistamin. Antihistamin untuk gatal-gatal pakai daun bidara. Berarti Anda bisa oleskan minyak bidara. Juga ada bisa minum, Anda bisa minum atau merebus daun bidara. Dosisnya kalau herbal yang Anda konsumsi itu serbuk sudah ditumbuk, dosisnya seperti kuku ibu jari. Ya. Kalau dosisnya daun-daunan satu genggam. Kalau dosisnya akar rimpang seperti ibu jari. Jadi gak usah Anda bawa timbangan. Ini jahe sekian gram, ya. Kemudian misalkan kayu manis sekian gram, susah kali. Zaman dahulu kedokteran gak pakai gram-graman. Langsung pakai prinsip dosisnya seperti demikian. Ya. Caranya orang-orang dahulu juga demikian, kedokteran Arab. Ini misalkan sarang semut kandungannya ini bagus untuk kanker, bagus untuk ini itu. Kelamaan karena kandungannya ini, enggak. Zaman dahulu mereka pakai apa? Pakai rasa. Kalau dapat pohon-pohonan dipegang, dikunyah pohon itu. Bukan pohon daun, dikunyah. Rasanya pahit. Kalau pahit ini berarti cocok untuk detoksifikasi dan cocok untuk penyakit jantung. Makanya kalau Anda kena penyakit jantung, cari herbalnya isinya apa? Sambiloto, Brotowali, coba lihat. Pahit-pahit. Karena prinsipnya untuk apa? Untuk detox dan nerapi jantung. Ya. Kalau manis-manis cocok untuk liver, lambung, limpa. Ya, itu ya. Ini dari zaman dahulu mereka enggak sulit-sulit, simpel sekali ilmu kedokteran mereka di masa lalu. 6. Disebutkan oleh ahli kedokteran dari Mesir di masa lalu bahwasanya orang-orang Mesir di masa lalu, Al-Qudama, masa lalu mereka menggunakan daun bidara ini untuk tahnid. Tahnid itu untuk apa? Untuk baluti, baluri mumi. Ya, untuk dijadikan balsam bagi mumi. Naam. Insyaallah itu saja pertemuan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan? Satu atau dua pertanyaan, habis itu kita tutup insyaallah. Mari Pak. Yang pertama itu beliau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara ini di tubuh, campurannya minyak apa kalau daun bidara, kalau mau ditumbuk, ya, ditumbuk. Kalau mau mengeluarkan minyaknya, diangetin. Oh, jadi tidak perlu campuran dengan minyak. Iya, kalau campur, nah kalau di biasanya di kosmetik atau sudah dalam pabrikan, biasanya sudah ada campurannya. Kalau Anda mau mengeluarkan, misalkan diangetin bersama minyak zaitun, bisa diangetin biar keluar, bisa. Naam. Cuma jangan dengan pemanasan yang tinggi. Karena pemanasan tinggi akan merusak zaitun juga. Akan merusak kandungannya juga. Naam. Itu. Atau Anda tumbuk terus, ya, kalau kita pakai cara manual ditumbuk terus akan keluar lendir-lendirnya. Lendirnya itu bisa dipakai. Ya. Untuk luka enggak usah minyak, langsung aja. Untuk luka, untuk yang lainnya, ya. Kalau pabrikan-pabrikan ya kandungannya sudah sekian persen. Anda lihat juga salah kita ini, subhanallah ya, kita ini punya apa tanaman kopi yang sangat banyak, lahan kopi yang sangat banyak, tapi kopi itu diekspor. Orang Indonesia dijadikan apa? Seringnya mengkonsumsi kopi pakai apa? Kopi kemasan. Ya, kopi itu sebagaimana kaidah, kopi itu ditumbuk bukan digunting. Ya, ditumbuk bukan digunting. Ya, kopi kalau Anda lihat dalam sasetan, coba pernah lihat kandungan kopi berapa dalam sasetan? Berapa persen? Gak pernah perhatikan coba. Itu penting. Anda mau beli apa-apa baca. Penting itu komposisi, bukan untuk hiasan, untuk Anda pelajari. Rokok juga, lihat rokok. Rokok juga sudah dikasih gambar kandungannya sama gambarnya ini sampai dilubangi. Yang kanker, lu kok masih dibeli? Anda kalau beli lihat-lihat. Bandel, iya. Kopi ini kopi sasetan. Anda lihat kandungan kopinya 1%. Lah Anda minum apa selama ini coba? Ya, kopi sebenarnya memang mahal. Sekali minum kalau di sono-sono sekali minum 15.000, 20.000, ujung-ujungnya kalau sudah punya nama 70.000. Memang mahal. Ya, itu pria punya selera yang ngopi kayak gitu. Nah, kalau untuk penyakit gula, obat-obatnya gimana caranya? Penyakit gula tadi bisa pakai daun bidara direbus. Diminum. Iya, direbus diminum. Dosisnya berarti berapa? Satu genggam. Enak sekali, Pak. Gak usah pakai garam-garaman. Susah garam-garaman. Di masa lalu gak usah kemana-mana di zaman Ibnu Qayyim bawa timbangan gram mikro. Gak ada timbangan mikro masa lalu. Ya. Pakai prinsip yang sangat mudah. Ya. Kalau Anda kena asam urat, kolesterol, pakai misalkan daun salam sama daun sirsak. Satu genggam daun salam, satu genggam daun sirsak. Selesai. Dicuci, direbus. Enak kan? Simpel sekali. Kenapa? 3 gelas sampai 2 gelas. 3 gelas air sampai jadi 2 gelas. Minum 1 gelas pagi, 1 gelas sore. Ya. 1 jam sebelum makan, setengah jam sebelum makan, pagi dan sore bisa. Gitu ya. 1 jam sebelum makan. Kalau mau setelah makan, 1 jam setelah makan. Karena herbal apapun, tanaman apapun, ya, kalau Anda minum, Anda makan mendekati masa makan Anda, waktu makan Anda, ketika bercampur dengan makanan bisa menimbulkan rumus kimia lain. Bisa mengurangi efeknya. Ahsan, ketika perut kosong. Ya. Bukan ketika perut kosong Anda nyamil kue dulu terus minum herbal. Makan nasinya 1 jam, enggak. Betul-betul kosong. Untuk apa? Terasa khasiatnya. Jadi pagi sebelum makan. Iya. Atau ya sebelum makan sore. Berikutnya, mari Pak. Ya, sudah. Ya, sama soalnya ya. Udah cukup insyaallah? Cukup insyaallah? Nah. kesurupan minum aja. Mau apa? Mau kalau kita biasanya kalau orang kesurupan kita tumbuk daun bidara, masukin air kalau bisa, kalau lebih sempurna ya. Kalau enggak ada dan enggak mampu enggak usah. Cuma daun bidara sama air. Tapi kalau Anda mau lebih sempurna, pakai air zam-zam, tumbuk, masukin daun bidara ke situ, diruqyah. Ya, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu aja. Bacakan. Udah suruh minum rutin. Ya, suruh minum, itu aja. Nah, enggak ada dalam dalil Syekh Al-Albani mengatakan ini bukan sunnah. Bukan sunnah pakai daun bidara. Tapi apa? Hanya melalui tajrubah. Proses uji coba. Kalau uji coba ternyata manjur, silakan pakai, sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Enggak ada dalilnya ruqyah harus pakai daun bidara. Nah, itu para hadirin. Cukup insyaallah. Nah, cukup insyaallah. Kok matanya masih mata penasaran gitu. Ini saja yang kita sampaikan. Ya, satu lagi insyaallah. Iya. Dia sifatnya panas. Beda. Mending bidara saja sendirian. Ya, bidara saja sendirian. Orang Arab, pengobatan klasikal Arab dan pengobatan klasik dari India itu sama. Enggak mau model-model semua herbal dijadikan satu. Seperti zaman sekarang ada satu herbal kandungannya 7. Udah enggak usah lama-lama ini apa kebanyakan. Orang Arab itu simpel. Seperti kita sebutkan dahulu, Rasulullah kalau melihat orang nyeri pinggang hanya dikasih apa? Ekor kambing. Enggak disebutkan ekor kambing, dikasih jahe, dikasih merica, enggak ada. Ya, ekor kambing satu aja. Nah, itu lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Insyaallah sampai di sini aja. Ada yang mengatakan, ya, karena kebanyakan manusia zaman sekarang terlalu banyak makanan yang majemuk. Apalagi makanan instan. Sehingga herbalnya lebih majemuk. Ya, karena mengimbangi makanan yang masuk. Ya. Terkadang ada orang menggabungkan herbal itu salah. Jadi paling enak satu-satu aja. Ya. Herbal darat, herbal laut jangan dicampur. Misalkan timun laut dicampur sama madu, jangan. Dipisah. Kalau mau laut, misalkan lautnya madunya misalkan sebelum makan. Nanti herbal lautnya sejam setelah makan. Ya, enggak boleh digabung. Ingat ini bukan dari Nabi. Ya. Nah, biar enggak salah paham. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Jika ada salahnya, namanya manusia terbatas ilmunya, pasti ada yang lebih ahli dan lebih ahli, dan ini yang hanya saya punya. Ya, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu saya, jika ada benarnya dari Allah semata, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.